kami jauh, menyusuri sungai terus berlalu, beri manfaat pada tempat yang dilalu, tanpa pamri cuma-cuma selalu. Ini sifat harus ditiru, kita lupa nenek moyang kita dulu, punya sifat sama seperti itu, ramah dan baik menjadi satu. Tetapi sekarang satu gayaan, gaya barat dibilang kemajuan, soal nongkrongnya trip di jalan, katanya si anti kemapanan. Jangan rokok kalau ngutang, jangan main kalau curang, jangan debat kalau enggak paham. Kece-kece, bukan setandar punya full AC. Show rumah dan kita punya. Jika suka kalian tamunya, oh bersama, tentunya bersama. Kita dicipta, kami istimewa.